Oleh karena itu, orang yang melakukan jual beli jangan hanya mengharap dari untung materi, tapi untung rahmat. Ada nilai jual beli yang kita harus ingat bahwa kalau kita benar dalam berjual beli, Allah akan berikan kepada kita rahmatnya, kasih sayang. Kasih sayang itu bisa jadi berupa wujud keuntungan, kasih sayang itu bisa berupa wujud keberkahan, kasih sayang Allah itu bisa berupa pahala pada hari kiamat, kasih sayang Allah itu bisa berupa simpatiknya orang kepada dia sehingga orang akan menjadi pelanggan. Karena jika orang itu adalah dengan perilaku seperti ini mempermudah orang, maka sesungguhnya orang akan semakin tertarik. Secara psikologis, secara sosiologis, maka orang itu akan menjadi terpana, simpatik. Dan itu adalah bagian di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sadari. Jadi para teman sekalian, itu adalah nilai penting daripada sistem jual beli jika islami. Beda halnya dengan jual beli kapitalis. Kalau jual beli kapitalis, itu adalah malah sejak filosofi awalnya sudah salah. Mengatakan bahwa dengan modal sekecil-kecilnya meraih keuntungan sebanyak dan sebesar-besarnya. Dalam Islam tidak ada itu. Tidak ada prinsip itu. Dalam Islam bahwa jual beli itu prinsipnya mempermudah. Karena itu nanti kita akan masuk kepada bab, kalau kita lewati, namanya adalah al-ihtikar. Al-ihtikar itu artinya adalah menimbun. Dalam sistem kapitalis, di antara prinsipnya adalah semakin besar permintaan, semakin tinggi nilai barang dan nilai jualnya. Semakin sedikit permintaan, maka semakin jatuh harga barang tersebut. Prinsip ini dipakai oleh orang kapitalis, dan akhirnya adalah ketika orang butuh baru dikeluarkan. Ketika barang banyak, maka mereka simpan. Dan karena itu disebut dengan ihtikar dan atau menimbun. Ketika orang sangat butuh, dia rem. Karena apa? Karena kalau dia lepas, harganya kan jadi murah. Karena itu supaya mendapatkan keuntungan yang berlipat dan sebesar-besarnya, dia tahan. Terserah orang mau sulit, terserah orang mau merasakan harganya sangat mahal, yang penting untungnya sebesar-besarnya. Ini adalah tidak diajarkan oleh Islam, karena itu tidak sesuai dan tidak relevan dengan makna yang disebut dengan samhan dan sahlan. Para sekalian, pahami dan bisa kita nanti diskusikan bahwa nilai luhur dalam ekonomi Islam adalah mempermudah. Agar pembeli mudah, agar penjual mudah, sehingga sama-sama mudah. Dan itu yang disebut dengan saling menguntungkan. Tapi kalau dalam ekonomi kapitalis, tidak. Ekonomi kapitalis adalah orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin mati dan melarat. Itu adalah ekonomi kapitalis. Sedangkan dalam hal ini jauh dari mana itu. Kalau saja pedagang itu meraih keuntungan sebesar-besarnya sebagaimana orang yang menimbun itu mendapatkan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, beda akhirnya. Pedagang yang dia adalah muslim, ketika dia beruntung, dia keluarkan zakatnya fi sabilillah, tidak kurang dari 2,5%. Orang kafir mana bicara zakat, betul tidak? Orang kafir tidak bicara zakat, tetapi semakin menumpuk dan menumpuk, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur, alhaakum at-takatsur hatta zurtum al-maqabir. Nah, para sekalian, oleh karena itu ini adalah yang harus kita ambil. Kita lanjut supaya tidak terlalu panjang dengan hadis yang kedua. Tetapi garis bawahi para sekalian, hadis yang pertama sebenarnya adalah memberikan kepada kita poin bahwa orang berjual beli Di antara etika yang harus tumbuh adalah saling memudahkan, bukan saling menyulitkan. Berikutnya, silakan hadis yang kedua. Bergantian, boleh. Para yang sekalian, hadis ini lebih membuat janji dan prospek lagi. Di samping bahwa hadis ini memberitakan kepada kita bahwa berjual beli adalah cara mencari nafkah yang utama dan diberkahi. Bagi para yang sekalian yang punya bakat jual beli, kembangkan. Karena ternyata mencari rizki dengan jual beli bisa menghantarkan ke surga. Ini hadisnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Utsman Ibnu Affan, tadi kita dengar bacaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, adkhala. Adkhala ini adalah fi'il madhi, para jemaah sekalian. Dia asalnya dakhala. Dakhala artinya masuk. Tapi kalau adkhala artinya memasukkan. Beda kan? Kalau dakhala sendirian. Dakhala berarti dia masuk sendiri. Tidak perlu dimasukkan. Dia masuk sendiri. Tapi kalau adkhala memasukkan berarti aktif. Siapa yang melakukannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimasukkannya adalah rajul. Kemana dimasukkannya? Al jannah. Subhanallah. Siapa yang ingin masuk surga, maka lakukan jual beli. Berarti jual beli adalah cara seseorang masuk surga. Untungnya, dunia kebutuhannya tertutupi, di dunia dia tidak malu, di dunia dia tidak minta-minta, bahkan di dunia dia bisa jadi kaya dan bahagia, tapi di akhirat Allah janjikan surga. Asal, kata Rasul, kana sahlan mustarian wa ba'iyan wa qadiyan wa muqtadiya. Asal dalam empat perkara ini adalah berada dalam keadaan mudah. Karena orang tadi yang melakukan jual beli tadi itu, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu, orang itu adalah sahlan. Sahlan dalam riwayat hadis pertama tadi apa? Samhan. Betul tidak? Berarti orang ini adalah mempermudah. Mempermudah dalam apa? Dalam empat perkara. Satu, mustarian. Mustarian itu isim fa'il, berasal dari kata istara, dan sekarang adalah dalam keadaan sifat. Mustarian mudah ketika dia berposisi sebagai pembeli. Ba'ian atau ba'ian, sama saja, adalah dia juga mudah ketika dia berada dalam posisi sebagai penjual, ya, baik berarti penjual. Kemudian dia adalah mempermudah ketika dia menjadi pemutus perkara. Wa muqtadiyan, dan dia adalah mudah ketika dia dituntut suatu konsekuensi dari kesepakatan. Para jemaah sekalian, ini adalah kunci masuk surga. Oleh karena itu, maka para jemaah sekalian, siapa yang ingin masuk surga, maka jadilah orang yang antara lain bekerjanya jual beli. Tetapi jual belinya bukan asal jual beli. Jangan menggunakan jual beli menggunakan sistem jahiliyah atau sistem orang-orang kafir. Datang dari orang yang cara pandangnya, akidahnya, budayanya, adat istiadatnya, cara berfikirnya tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini bahwa dunia ini akan ditinggal, tidak meyakini bahwa ajaran yang harus dianut itu mestinya adalah yang membuat orang lain menjadi mudah, bukan saling memangsa. Nah, para jemaah sekalian, dalam Islam itu adalah diajarkan, dan karena itu maka ini adalah harus tertancap pada diri kita bahwa sebetulnya keutamaan jual beli adalah bisa menghantarkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah yang kedua. Silakan yang ketiga. Siapa yang mau baca lagi? Lihat di bawahnya, langsung. Ya, pada yang sekalian hadis ketiga, kita sedang membahas perkara jual beli. Dan pasal ketujuh ini fokus membahas tentang bahwa nilai yang harus kita tumbuhkan dalam jual beli adalah mempermudah. Hadis ketiga, kata beliau alaihi salatu wassalam melalui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, kata beliau, ala ukhbirukum, wahai manusia, maukah aku beritahu kalian, biman yahrumu alan nar atau biman tahrumu alan nar, alaihin nar. Rasul menggunakan di sini man, ya, menggunakan man, padahal yang dimaksud adalah bukan rasio atau rasional. Dalam bahasa Arab, para sekalian, apabila untuk sesuatu yang rasional menggunakan man. Man berarti kalau diterjemahkan itu barang siapa. Tapi kalau untuk benda maka menggunakannya ma. Perdagangan itu kan tidak masuk berakal, betul tidak? Jadi mestinya bima. Betul? Tetapi Rasulullah SAW kali ini menggunakan biman. Dan itu ternyata boleh di dalam bahasa Arab. Man bisa untuk aqil dan ghairu aqil. Jadi itu dibahas dalam ilmu nahu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum biman yahrumu alan nar. Orang yang orang itu haram untuk masuk ke dalam an-nar. Atau biman tahrumu alaihi an-nar. Orang yang api neraka haram menyentuh orang itu. Lihat pada sebelum au. Biman yahrumu alan-nar. Orang yang haram masuk neraka. Satu. Atau ada ragu, rawi. Kata rawi, lafadznya begini, biman tahrumu alaihin naru, api neraka haram menyentuhnya. Sama atau beda? Sama kan? Atau beda? Manusia itu haram masuk neraka. Dalam riwayat yang lain, neraka haram menyentuh orang itu. Sama? Hakikatnya sama, artinya orang itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Tetapi lafadznya adalah berbeda, tetapi maknanya sama. Ini yang disebut dengan ar-riwayatu bil makna. Nah, kata beliau, ala kulli, dijawab sendiri Rasul, ala kulli qaribin hainin sahlin. Yaitu terhadap siapa neraka itu haram? Kata Rasul, ala terhadap kulli, setiap qarib, dekat. Orang yang dekat, tidak jauh. Dekat, tidak jauh. Apakah dekatnya fisik ataukah dekatnya tidak fisik? Kalau dekat fisik, para sekalian, maka orang itu apabila dibutuhkan, orang itu ada. Itu namanya dekat. Orang itu dekat, tetapi kalau ada kebutuhan tidak pernah nongol. Sama aja dengan jauh, bahkan sama saja dengan tidak ada. Ini pahami dengan baik bahwa jika kita ingin tidak disentuh oleh api neraka, maka sesungguhnya kita harus mempunyai perilaku seperti dalam hadis ini, yaitu bahwa kita itu terhadap sesama harus dekat. Dekat itu artinya tidak jauh. Kalau jauh tidak kelihatan, berarti dekat harus kelihatan. Kalau jauh itu susah minta tolong, kalau dekat berarti gampang minta tolong.